Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan di sini dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab fikih dari Aqsar al-Mukhtasarat yang berkaitan tentang fikih madzhab Hambali, dan kita masih dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah. Masih salat-salat sunnah ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kajian kita ini yaitu kajian yang penuh dengan berkah, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Aina wasalna? Sudah sampai mana? Sampai mana, Bu? Rawatib udah? Salat lail? Udah ya? Baik. Oh, berarti sujud tilawah kan sekarang? Jadi kita masih membahas tentang sholat-sholat sunnah. Kemudian dalam pembahasan sholat-sholat sunnah, penulis membahas yang namanya sujud tilawah. Sehingga pembahasan sujud tilawah itu dimasukkan dalam pembahasan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena apa yang berlaku pada sholat-sholat sunnah itu juga ada yang berlaku pada sujud tilawah. Kayak misalnya harus berwudu, maka ini merupakan syarat dalam sujud tilawah sebagaimana nanti insyaallah disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa sujudu tilawatin liqari'in wa mustami'. Sujud tilawah itu buat siapa sih? Yang pertama, yang disyariatkan untuk sujud tilawah itu adalah yang membaca. Liqari'in, yang membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran yang kebetulan lewat ayat-ayat tentang atau ayat-ayat sajdah namanya. Pada tahu ya? Ada ayat-ayat sajdah, kemudian dia baca ayat tersebut, maka kalau dia baca disunahkan untuk sujud tilawah. Yang kedua itu adalah mustami'. Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya mustami', ada yang namanya sami'. Dua-duanya sama-sama mendengar. Hanya saja kalau mendengarnya itu memang niat mendengar, itu namanya mustami'. Niat dia. Tapi kalau cuma sekedar kedengaran, maka dia namanya sami'. Kayak contoh misalnya, itu ayam bekokok kita dengar gak? Dengar kan? Tapi kita gak niat dengerin tuh ayam bekokok. Kita cuma, oh iya dengar gitu. Sama kayak misalnya ada orang yang lagi baca Al-Quran di masjid, ya kan, terus di speakerin. Kita gak niat dengar, tapi ternyata bisa mendengar. Nah, kalau gak niat mendengar, itu namanya sami'. Kalau sami' yang cuma kedengeran saja tanpa niat, maka dia gak disyariatkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau kita memang niat mendengar, jadi yang mendengar dengan niat, emang ngedengerin, maka ketika ayat-ayat tersebut dibacakan, maka disyariatkan juga bagi orang yang seperti ini untuk ikut sujud tilawah. Kayak bagaimana itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sebagaimana di sini kata beliau rahimahullah taala, wa yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a wa yajlisu wa yusallim. Jadi ketika misalnya ada ayat-ayat sajadah, fasjudu lillahi wa'budu. Nah, ini ayat sajadah nih. Ayat sajadah dia berdiri, Allahu akbar. Allahu akbar. Dia sujud ke, ya kan, sujud, terus dia bangun, duduk, dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi misalnya kita lagi baca Quran nih, terus ada ayat sajadah, fasjudu lillahi wa'budu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kayak gitu. Wa yukabbiru idza sajada wa idza rafa wa yajlisu wa yusallim. Wa kurihal imam qira'atuha fi sirriyah. Dan ada yang mau tanya dulu enggak? Jelas ya, gimana tata caranya sujud tilawah? Itu kalau di luar salat. Kalau misalnya di dalam salat, maka seperti biasanya aja. Jadi kalau misalnya imam lagi ini, imamnya baca ayat sajadah dan dia sujud, maka si makmum juga ikutan sujud. Habis selesai sujud, ya berarti bangkit lagi berdiri, ngelanjutin ayat selanjutnya. Taib. Hah? Oh, kamera. Allah musta'an. Pencet yang mana lagi? Oh iya. Baik. Jadi ketika imam itu membaca ayat-ayat sajadah, ada keadaan-keadaan yang memang dimakruhkan bagi dia untuk membaca ayat tersebut. Kapan? Ketika sholat sirriyah. Sholat sir. Kapan ini sholat sir? Zuhur, asar. Nah, dia sholatnya sir. Kalau zuhur sama asar, si imam makruh hukumnya untuk membaca ayat-ayat sajdah. Makruh hukumnya untuk membaca ayat-ayat sajdah. Kenapa? Hah? Makmumnya gak kedengeran gitu kan. Jadi kalau misalnya si imam baca ayat sajdah, kalau sunnahnya itu habis baca ayat sajadah dia harus sujud. Disunahkan sujud, bukan harus. Disunahkan dia untuk sujud. Sedangkan kalau imam dari berdiri langsung sujud, si makmum bingung, ya kan? Yang kayak begini bikin susah orang lain. Makanya makruh hukumnya untuk membaca ayat sajadah dalam sholat sir bagi imam. Bagi makmum sama juga. Ntar dulu deh. Jadi makruh sholat sir baca. Sujudnya sendiri juga makruh. Sujudnya si imam, sujud tilawah juga makruh. Jadi si imam makruhnya itu dua. Bacanya makruh, dan kalau udah dibaca dia sujud itu juga makruh. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sujuduhu laha, dan makruh juga sujud karena membaca ayat sajdah dalam apa? Dalam sholat sirriyah. Wa ada ma'mumin mutaba'atuhu fi ghairiha, dan bagi makmum sebenarnya itu tinggal ngikut imam. Bagi makmum sebenarnya tinggal ikut imam. Tapi kalau dalam sholat sirriyah, si makmum jangan ikut. Kalau dalam sholat sirriyah, si makmum jangan ikut. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada imam yang rada nyentrik, dia baca dalam zuhur, dia bilang, fasjudu lillahi wa'budu. Terus dia sujud tilawah, Allahu Akbar. Si makmum juga bingung kan. Ya mungkin ada yang bilang subhanallah, ada yang itu. Pokoknya si makmum jangan ikut. Nih, imam kok dari berdiri langsung sujud. Makmum diam aja, kita lihat nih gerakan selanjutnya si imam apaan. Kalau gerakannya dia nanti balik lagi, oh ya udah. Berarti kita tahu tadi barusan imma dia lupa atau enggak dia emang lagi baca ayat sajadah, habis itu sholat tinggal dilanjutkan. Tapi kalau dalam sholat jahriyah, sholat yang bacaannya kedengeran, sholat yang bacaannya kedengeran, ketika imam sujud kita juga ikut sujud. Ketika imam sujud maka kita makmumnya juga ikut sujud. Nah ini tentang sujud tilawah. Yang berikutnya itu juga ada yang namanya sujud syukur. Kalau sujud tilawah masuk dalam pembahasan, sujud syukur juga masuk dalam sholat-sholat sunnah. Dalam artian syarat-syarat yang terkait tentang sholat seperti toharoh, menghadap kiblat, itu harus dipenuhi dalam sujud tilawah maupun sujud syukur. Kalau sujud tilawah itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau sujud syukur cuma bisa di luar sholat. Cuma bisa di luar sholat. Kita baca kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sujudu syukur, dan sujud syukur inda tajadudi ni'am wandifa'i niqam. Kapan itu sujud syukur? Sujud syukur itu ketika mendapat nikmat. Mendapat nikmat. Jadi mendapat nikmatnya itu lagi sekarang nih. Bukan yang dulu-dulu. Misalnya kita ingat dulu-dulu, oh iya dulu gajinya segini, wah alhamdulillah, sujud syukur ah, enggak gitu. Tapi sujud syukur itu lagi sekarang gitu. Misalnya, alhamdulillah pak, istrinya berhasil melahirkan, anaknya sehat, ibunya sehat. Alhamdulillah ya Rob, sujud syukur. Yang kayak gini bisa. Atau misalnya, yang kayak menerima kabar gembira. Pak, udah tahu belum? Kenapa? Demikian dan demikian. Wah, alhamdulillah, akhirnya dia sujud syukur. Oke, ketika mendapat nikmat. Atau ketika berhasil tidak mendapat musibah, wandifa'inya kom. Ketika kita nggak jadi dapat musibah, karena kadang ada yang kasih tahu ke kita pak, kalau ini di jalan ke sana nanti bakalan demikian dan demikian. Kalau seandainya begini, resikonya tinggi akan begini dan begitu pak. Ternyata itu musibahnya gak datang. Maka ini juga disyariatkan untuk sujud syukur. Tapi kembali ditekankan bahwa yang demikian itu di luar sholat. Di luar sholat. Sehingga kalau lagi misalnya sholat zuhur, terus ada yang ngumumin atau gimana, dia mau sujud syukur dalam sholat zuhur, maka ini gak bisa. Karena sujud syukur itu konteksnya di luar sholat. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tabtulu bihi sholatu ghairi jahilin wa nasin wa huwa kasujudi tilawah. Nah, kalau misalnya ada yang sujud syukur dilakukan di dalam sholat, dia lagi sholat zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, atau subuh, dia tiba-tiba sujud syukur, apa hukumnya? Apa hukumnya tuh? Batal. Menambah gerakan yang bukan disyariatkan dalam sholat, menambah sujud dalam sholat dan bukan pada tempatnya. Kalau sujud tilawah ya emang ada tempatnya, habis baca ayat sajadah dia sujud. Tetapi kalau sujud syukur ini gak ada. Sehingga kalau orang yang sujud syukur di tengah-tengah sholat, Batal sholatnya, kecuali dia itu belum tahu atau lupa. Jadi kalau misalnya dia belum tahu hukumnya kalau sujud syukur itu membatalkan sholat, maka sholatnya gak batal, lanjut terus. Atau dia misalnya lupa, udah pernah belajar, tapi ternyata tetap sujud syukur gara-gara lupa, maka sholatnya juga tidak batal. Tapi kalau memang sengaja, menyengaja untuk sujud syukur di tengah-tengah sholat, maka sholatnya itu batal. wa huwa kasujudi tilawah. Dan sujud syukur sama kayak sujud tilawah. Ya, artinya hukumnya itu sama dalam pembahasan sholat-sholat sunnah. Harus wudu terlebih dahulu, harus ngadep kiblat, ada takbirnya untuk mau sujud, ada salamnya. Jadi baik caranya sujud tilawah maupun sujud syukur itu sama. Sama. Allahu Akbar, dia sujud. Kemudian dia bangun, duduk, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Sama tata caranya. Sama tata caranya. Nah, setelah kita udah membahas tentang sholat-sholat sunnah, witir, tarawih, sholat lail, dan sekarang udah bahas sujud tilawah dan sujud syukur, maka kita masuk ke dalam waktu-waktu terlarang dalam melakukan sholat. Waktu-waktu terlarang dalam melakukan sholat. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa awqatu nahi khamsah. Waktu-waktu terlarang itu ada lima. Waktu-waktu terlarang ada lima. Artinya dalam lima waktu ini dilarang melakukan sholat. Dilarang melakukan sholat. Kapan itu? Yang pertama itu adalah min tulu'i fajrin tsanin ila tulu'i syams. Dari terbit fajar yang kedua, terbit fajar yang kedua itu adalah masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Sampai matahari terbit. Matahari terbit. Yang kedua, min sholatil asri ilal ghurub. Dari setelah pelaksanaan sholat asar sampai matahari terbenam. Terbenam. Yang ketiga, wa inda tulu'iha ila irtifa'iha qadar rumh. Dari matahari terbit sampai matahari itu naik. Ya kalau biasanya qadar rumh itu setinggi tombak. Ini kita sebutkan dulu waktu-waktunya, baru nanti kita akan jelaskan insya Allah. Kemudian yang keempat itu adalah wa inda qiyamiha hatta tazul. Ketika beberapa saat sebelum zawal. Apa itu zawal? Masih ingat gak? Apa itu zawal? Kapan sih waktu zawal? Ketika bayangan gimana? ketika bayangan pas di atas, sehingga kalau misalnya ada orang nanya, bayangan kita itu paling pendek pas kapan? Pas waktu zawal. Karena ini matahari itu pas tegak di atas objek. Kalau pas tegak di atas objek, maka ada bayangan zawal. Bayangan zawal ini nggak ada bayangan kita. Ah, inilah bayangan yang paling pendek dari sekian banyak waktu dalam 24 jam. Ini bayangan terpendek adalah ketika waktu zawal. Nah, yang dilarang itu adalah beberapa saat sebelum zawal sampai sudah lewat waktu zawal. Sudah lewat waktu zawal. Sudah lewat waktu zawal berarti masuk waktu zuhur. Dan yang kelima yang dilarang itu adalah wa inda ghurubiha hatta yatim. Ketika matahari mulai terbenam sampai sempurna terbenamnya. Kalau matahari sudah sempurna terbenamnya, berarti udah masuk waktu maghrib. Oke. Jadi selama 5 waktu ini, sholat itu diharamkan. Diharamkan. Ada pengecualian enggak? Ada pengecualian. Apa itu pengecualian sholat-sholat yang boleh dilakukan pada 5 waktu ini? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kita di sini dibilang fayahrumu ibtida'u naflin fiha mutlaqo. Untuk mulai sholat sunnah pada 5 waktu ini diharamkan. Diharamkan. Artinya kalau misalnya ada orang yang mulai sholat sunnah pada waktu ini, maka sholatnya enggak sah. Maka sholatnya enggak sah. Kecuali la qada'u fardin. Yang pertama, mengqada' sholat fardu. Yang kedua, setelah mengqada' sholat fardu adalah wa fi'lu rak'atai tawaf, 2 rakaat sunnah tawaf. Dan yang ketiga itu adalah wa sunnatu fajrin ada'an, 2 rakaat qobliyah subuh. Dan yang ketiga, yang keempat itu adalah wasolatun janazah ba'da fajrin wa asr. Salat janazah setelah subuh atau asar. Oke. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, waktu yang terlarang itu adalah waktu ketika sudah masuk sholat subuh. Ketika sudah masuk sholat subuh sampai matahari terbit, maka haram untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah apapun, kalau sudah masuk waktu subuh sampai matahari terbit, maka haram untuk melakukan sholat sunnah. Kalau qobliyah fajar gimana, Zat? Ya kalau qobliyah fajar dikecualikan. Oke. Setelah masuk waktu ini, ya waktu yang kedua itu adalah ketika sudah melakukan sholat asar. Jadi penting digarisbawahi adalah pelaksanaan sholat asar, bukan waktunya. Sehingga kalau orang misalnya dia safar, kemudian dia jamak takdim misalnya jam 1 siang, sholat duhur dan sholat asar. Maka setelah melakukan sholat asar, itu gak ada lagi sholat sunnah buat dia. Gak ada lagi sholat sunnah buat dia sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Yang ketiga itu adalah ketika matahari, kalau biasanya nih orang bilangnya ini waktu syuruk. Sudah masuk waktu syuruk apa belum? Kalau sudah masuk waktu syuruk, gak boleh langsung sholat. Gak boleh langsung sholat. Kenapa? Matahari baru terbit. Matahari baru terbit nggak boleh. Waktu itu merupakan waktu-waktu terlarang dalam melakukan sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai matahari naik setinggi tombak. Nah, ini biasanya sekitar 15 menit. Jadi kalau misalnya ada kalender, ada tulisannya waktu syuruk hari ini jam 5.30. Kalau kita mau sholat sunnah habis 5.30, kita tunggu dulu 15 menit. Tunggu dulu 15 menit baru kita sholat. Kalau nggak nunggu 15 menit, maka dia sholat pada waktu yang terlarang. Yang keempat, itu adalah beberapa saat sebelum zawal. Misalnya kita ngelihat kalender waktu zuhur itu misalnya jam 12. Kalau waktu zuhur jam 12, ya berarti misalnya zawal itu mungkin sekitar 11.59. Beberapa saat sebelum waktu zawal itu mungkin sekitar taruhlah 11.45 atau 11.50. Dari 11.45 sampai 11.59 ini nggak boleh melakukan sholat sunnah. Kadang ada orang yang melakukan sholat duhanya sampai deket banget sama waktu zuhur. Ini salah. Karena itu merupakan waktu terlarang. Dia misalnya zuhur udah tinggal 5 menit lagi, dia bilang, wah belum sholat duha, gak bisa. Waktunya udah lewat. Dan ini udah masuk waktu yang terlarang. Dan terakhir, itu adalah ketika matahari mulai terbenam. Matahari sudah mulai terbenam. Jadi kalau misalnya maghrib itu jam 6, ya berarti mungkin sekitar jam 5 lewat 55 lah, 5 menit. Jam 5 lewat 55 sampai jam 6 itu dia udah gak boleh sholat sunnah apapun. Sholat sunnah apapun. Baik. Nah, ini merupakan waktu-waktu yang terlarang dalam melakukan sholat sunnah. Kalau misalnya dia mau mengkodok sholat fardu, dia baru bangun telat subuh. Sekarang ternyata ketika dia mau sholat subuh yang dia tadinya telat, ya kan baru bangun nih. Baru bangunnya jam segini waktu syuruk. Perlu nunggu 15 menit dulu enggak? Enggak. Langsung ditunaikan fauran secepatnya. Jadi misalnya waktu syuruk misalnya jam 5.30. Udah terbit nih matahari. Dia bangun 5.35. 5.35 dia bangun, maka saat itu pula dia langsung wudu, langsung sholat. Sholat wajib. Enggak pakai nunggu-nunggu. Enggak pakai nunggu, ini kan waktu syuruk harus nunggu 15 menit lagi. Enggak. Karena kalau mengkodok sholat, maka dikodok secepatnya. Begitu juga dengan dua rakaat tawaf. Ya kan? Masya Allah, mudah-mudahan kita ada rezeki, semuanya berangkat ke situ, lagi tawaf dua rakaat, amin ya rabbal alamin, selesai tawaf, ternyata selesainya itu sampai dikit lagi masuk waktu maghrib, 5 menit sebelum waktu maghrib. Maka boleh enggak sholat dua rakaat tawaf? Boleh. Boleh. Yang ketiga, rakaat qabliyah tadi kita udah bahas, dan alhamdulillah ini hampir bisa dipastikan kita lakukan setiap harinya. Dan yang terakhir pengecualian itu adalah sholat jenazah. Jadi kalau misalnya ada sholat jenazah, terus dia bilang, misalnya keluarganya bilang, Pak, kita buru-buru, bisa gak sholat jenazahnya dilakukan abis sholat subuh? Kalau abis sholat subuh kan masih waktu terlarang gitu kan. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Abis sholat subuh, oke, silakan. Ya kalau habis sholat zuhur, gak masalah. Kalau habis sholat asar, Seth, habis sholat asar, waktu terlarang gak? Terlarang, tapi kalau jenazah, boleh. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Gak masalah, insya Allah. Jelas? Baik. Udah berapa menit nih? Hah? Baru 30. Lanjut, Bu. Siap. Jadi selesai permasalahan sholat sunnah. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan sholat jamaah. masuk dalam pembahasan sholat berjamaah. Penting bagi laki-laki, bagi yang perempuan juga penting kalau ntar insya Allah dia punya anak laki-laki, punya suami, supaya dia selalu ngingetin. Jadi sama-sama penting, baik laki-laki atau perempuan, untuk belajar tentang permasalahan sholat jamaah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, faslun, pasal, yaitu pasal tentang sholat berjamaah. Tajibul jama'atu lil khoms, sholat berjamaah itu wajib. Ini yang pertama perlu diketahui. Sholat berjamaah itu hukumnya itu adalah wajib. Untuk apa? Yang pertama, untuk sholat lima waktu. Wajib berjamaah yang ditunaikan pada waktunya, bukan qadha ya. Bukan qadha. Sehingga kalau orang misalnya ketiduran terus dia qadha, bangun telat, qadha, qadhanya itu enggak jamaah, alhamdulillah enggak masalah. Tetapi kalau udah masuk waktu, ya kan masuk waktu zuhur, maka itu kan bukan qadha. Loh, kenapa bukan qadha? Orang masuk waktu kok. Bukan qadha, bukan ketinggalan namanya. Maka wajib sholat zuhur berjamaah. Bagi siapa yang wajib? Yang pertama waktunya jelas. Sholat lima waktu wajib hukumnya. Tapi orangnya yang diwajibkan itu siapa? Yang diwajibkan itu adalah yang pertama laki-laki. Syaratnya. Al-rijal, al-ahrar, bukan budak. Laki-laki, bukan budak, mampu. Al-qadirin. Jadi, inilah tiga sifat, kalau terpenuhi, maka sholat jamaah lima waktu wajib bagi dia. Laki-laki bukan? Ya kalau laki-laki berarti kalau biasanya kalau rijal itu berarti bukan anak kecil. Bukan? Bukan anak kecil. Sudah mukallaf dia. Sudah balig. Baik. Dia laki-laki, sudah balig. Bukan budak. Jalan kaki mampu, mobil punya, sepeda ada, motor ada, angkot juga bisa, deket, gak susah. Maka tiga-tiganya terpenuhi. Kalau misalnya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, wajib sholat berjamaah. Wajib sholat berjamaah. Sat, ini kan wajib sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaahnya di rumah, bagaimana Ustaz? Kan penulis gak bilang sholat berjamaah di masjid. Dia cuma bilang wajib sholat berjamaah bagi laki-laki al-ahrar al-qadirin. Wajib sholat berjamaah lima waktu bagi laki-laki yang bukan budak dan dia mampu. Maka di sini perlu dibedakan bahwa hukum sholat jamaah wajib. Hukum sholat jamaah di masjid afdol. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah di rumah, gimana? Terpenuhi gak? Terpenuhi, alhamdulillah. Ya kan kayak kemarin pas lockdown lagi corona, masjid-masjid ditutup, kita gak boleh ke masjid. Maka yang laki-laki sholat jamaahnya di rumah, cari anggota keluarganya, adeknya, istrinya, ibunya, ya kan? Atau bahkan mungkin tetangganya. Pokoknya sholat berjamaahnya wajib. Pelaksanaannya di masjid afdol. Di masjid alhamdulillah, gak di masjid ya gak apa-apa, sayang aja rugi. Tapi kalau misalnya di masjid, alhamdulillah, ini lebih baik. Tapi yang jelas berjamaahnya sendiri, ini hukumnya itu adalah wajib. Makanya dari sini kalau dalam mazhab Hambali itu laki-laki itu kalau mau safar sendirian enggak disarankan. Kenapa? Nanti pas sholat jamaahnya dia sulit. Ribet dia. Iya, kalau kedapatan masjid, kedapatan musola. Kalau lagi tengah jalan atau lagi buru-buru, mau sholat jamaah sama siapa kalau sendirian? Sedangkan hukumnya tetap wajib. Mau dalam safar kek, mau dalam apaan, wajib sholat berjamaah bagi laki-laki, bukan budak, mampu. Paham? Gitu. Adapun pelaksanaannya di masjid, maka ini adalah afdol. Enggak wajib. Kemudian yang selanjutnya pembahasannya, kata beliau rahimahullah taala, wa haruma ayya umma qabla ratibin illa bi idznihi au udhrihi au adami al karahatihi. Yang mau jadi imam, yang mau jadi imam, maka haram hukumnya. Haram hukumnya kalau dia mampir di satu tempat dan tempatnya itu, masjidnya itu punya yang namanya imam rawatib. Jadi kalau misalnya dia mampir di situ, masjidnya ada imam rawatib, maka hukum asalnya dia gak boleh jadi imam di masjid tersebut. Gak boleh jadi imam di masjid tersebut, kecuali imam rotibnya, imam rawatibnya ngasih izin. Ngasih izin. Kayak contoh misalnya Abdurrahman Asudes datang ke Istiqlal. Ya Asudes nih Ustaz, imam Masjidil Haram. Datang ke Istiqlal. Ketika dia datang ke Istiqlal, maka hukum asalnya dia gak boleh jadi imam di Istiqlal. Kenapa? Imam Masjid Istiqlal ada. Kecuali kalau Imam Masjid Istiqlal bilang, monggo mas, si Abdurrahman Asudes boleh nih, boleh, ya udah, dia maju ke depan. Yang kayak begini dapat izin dari imam rawatib, maka boleh. Tapi kalau imam rawatibnya gak bilang, enggak, gak dikasih izin, imam rawatibnya diem aja, ya kan gak mungkin kan imam rawatibnya bilang, aneh rawatibnya di sini, ente gak usah maju. Kan gak gitu kan, gak sopan. Biasanya imam rawatibnya diem aja. Diam aja, enggak ngasih izin. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Imam rawatibnya maju, maka hatta Abdurrahman Asudes sekalipun dia jadi makmum. Kenapa? Ada imam rawatib, enggak dapat izin. Haram hukumnya untuk jadi imam. Jadi kalau imam rawatib ngasih izin, boleh jadi imam. Atau imam rawatibnya kagak datang. Enggak datang. Ditunggu lama 5 menit belum datang, 10 menit gak datang. Jamaah udah gelisah, ini gimana nih, udah kelamaan. Ya kan? Terus DKM-nya bilang, ya udah deh siapa aja deh silakan maju. Ah, yang kayak begitu boleh jadi imam. Atau misalnya imam rawatibnya, contoh misalnya lagi sakit kakinya, sehingga dia sholatnya itu duduk. Maka yang kayak begini imam rawatib, ya lebih sempurna adalah imam rawatib yang bisa berdiri. Walaupun kalau imam rawatib duduk, boleh. Boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya imam rawatib punya udzur, maka seperti dia gak datang, ya kan? Atau misal imam rawatibnya yang ngasih izin, maka orang lain boleh jadi imam di tempat tersebut. Atau misalnya imam rawatibnya itu memang tidak kelihatan benci. Tidak kelihatan benci. Jadi kalau misalnya imam rawatibnya benci, kalau tempatnya diambil, maka itu juga haram untuk jadi imam. Tapi kalau misalnya kita tahu imam rawatibnya, misalnya imam rawatibnya siapa? Babe kita gitu. Udah Dil, maju deh Dil. Itu kasih izin. Tapi misalnya dia diem aja, dan kita tahu kalau kita misalnya maju, si babe ini juga kagak bakal kesel, itu juga gak apa-apa. Jadi haram hukumnya untuk jadi imam di sebuah tempat yang punya imam rawatib, kecuali imam rawatibnya itu dia memberikan izin. Atau imam rawatibnya itu memiliki udur, misalnya gak datang. Atau imam rawatibnya diketahui bahwa dia senang kalau orang lain ini datang, dia jadi imam. Dia jadi imam, maka yang kayak begini tidak haram untuk menjadi imam. Satu lagi insyaallah, kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man kabbara qabla taslimah." Wa man kabbam. Jadi adraka al-jamaah. Barang siapa yang mendapatkan takbir, mendapatkan takbir. Takbir apa nih? Takbiratul ihram. Barang siapa yang mendapatkan takbir sebelum apa? Qabla taslimatil imam al-ula. Sebelum imam assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Sebelum salam si imam yang pertama. Adrokal jamaah, maka dia termasuk dapat jamaah, terhitung jamaahnya. Jadi kalau misalnya kita di masjid, ya kan, imam udah rokaat keempat tahiyat akhir, imam lihat, wah udah tahiyat akhir nih, kita baru gini, Allahu Akbar, kita baru mau duduk, Allah, si imam udah bilang assalamualaikum warahmatullah, dapat jamaah atau enggak? Dapat bu, karena sebelum salam yang pertama, kan udah takbiratul ihram dia. Tapi kalau dia misalnya Allah baru mau takbiratul ihram, si imam udah assalamualaikum warahmatullah, ini udah nggak dapat. Tapi kalau selama masih dapat takbiratul ihram, walaupun si imam udah tahiyat akhir, Allahu Akbar, kita baru mau duduk, si imam udah salam assalamualaikum warahmatullah, ayo udah kita tinggal lanjutin. Kayak begini udah dapat sholat jamaahnya sudah terhitung insyaallah. Ini kalau untuk mendapatkan jamaah. Kalau untuk mendapatkan rokaat, nggak dapat rokaatnya. Berarti walaupun dia udah duduk harus nambah berapa? Nambah 4. Kalau biar dapat rokaat, dapatnya harus di ruku sebelum kedengaran ucapan sami Allahu liman hamidah. Khair insyaallah. Kita cukupkan, ntar insyaallah kedepannya kita lanjutkan tentang pembahasan sholat jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang mau tanyakan silakan.